kasih kita bersatu, berjanji cinta nan tak padu, disumpah indah-indah tak ganti. Lain dulu tapi lain kini, disumpah indah-indah tak ganti.